Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, kita lanjutkan. Telah kita sebutkan faedah yang pertama, bahwasanya kebaikan itu dengan mengikuti sunnah, mengikuti salaf, mengikuti Rasulullah SAW, sama saja dalam perkara rukhsah, keringanan yang diberikan syariat ini, ataukah di dalam al-azimah, kewajiban yang diperintahkan dalam syariat. Dan Syekh Said Ruslan menyebutkan, wa ammal ladzi yatanazzahu amma tarakhasa fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'taqidan annahu atqa lillah wa akhsha min rasulillah fahadha ilhadun. Adapun orang-orang yang mereka meninggalkan dan menjauhkan diri, tidak mau mengambil dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepadanya rukhsah, keringanan, mu'taqidan, dengan diiringi i'tiqad, satu keyakinan, annahu atqa lillah, bahwasanya dia lebih bertakwa kepada Allah, wa akhsha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia ini orang yang lebih takut kepada Allah dibanding dengan Rasulullah. Fahada ilhadun, maka ini adalah ilhad, ilhad al-udul anil istiqamah wal inhiraf anha, menyimpang dari jalan yang lurus, dimasukkan sebagai bentuk ilhad, penyimpangan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allah ta'ala bil hanifiyyah samhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya dengan agama yang lurus, as-samhah, yang lapang, tidak menyempitkan bagi penganutnya. Ini agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah an-nabiyah hanifiyah as-samhah. Dan itulah agama yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna habba ad-din ila Allahi azza wa jal, sesungguhnya agama yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hanafiyatus samha, adalah agama yang lurus, agama Islam, yang di dalamnya banyak kelapangan, tidak memberikan kesempitan kepada penganutnya. Ini agama Islam. Agama ini mudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusrun, agama ini adalah mudah. Wala yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu, dan tidak ada yang memberat-beratkan di dalam menjalankan agama ini kecuali akan terkalahkan kalah nanti dan dia meninggalkan amalan tersebut. Nafar Rasulullah mengatakan saddidu wa qaribu. Maka berusahalah kalian untuk menjalankan agama ini sesuai dengan kebenaran, tidak menambah, tidak menguranginya. Wa qaribu, kalau kamu tidak mampu sama persis menjalankan agama ini bagaimana menjalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, qaribu, berusahalah kalian untuk mendekati amalan mereka. Al-qasdul qasd tabliq, sederhanalah kalian akan sampai. Bittaysir alladhi la ta'sir ma'ahu wa ba'athahu Allah biraf'il haraj. Ini agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, al-hanafiyah samha, ditaisi dengan banyak memberikan kemudahan. La ta'sira mahu, yang tidak ada kesulitan bersamanya. Kenapa orang berat menjalankan syariat ini? Karena mereka memaksakan masa diri, mereka memberat-beratkan diri, mereka menambah-nambahinya, dianggap masih kurang lengkap, kurang sempurna, terlalu singkat, sehingga mereka pun menambah-nambahi dengan kefiah tertentu biar kelihatan lebih afdol, lebih khusyuk dan lebih diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak, justru memperberat diri sendiri. Sementara agama ini menafikan ta'sir, kesulitan, banyak kemudahan di dalamnya. Kalau orang merasakan berat dalam menjalankan satu amalan karena ada halangan atau faktor tertentu yang membuat dia merasa berat, maka banyak kemudahan di dalamnya. Kalau sholat, mau sholat dalam keadaan ngantuk, jangan dipaksakan sholat, tidur dulu. Dirafil haraj, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Rasulullah untuk mengangkat kesulitan. Beda dengan agama-agama yang terdahulu, berat sampai kadang ada yang ikopnya dari satu pelanggaran itu suruh bunuh dirinya sendiri. Adapun Islam sesuai dengan fitrah manusia, Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dengan sesuai dengan kemampuan. Tidak ada ibadah yang Allah syariatkan pada umatnya Rasulullah kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu membebani satu jiwa dengan satu perintah kecuali sesuai dengan kemampuannya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak dipaksakan, tetapi kerjakan sesuai dengan kemampuan. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, "Fattakullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. dan banyak disebutkan dalam Al-Quran tentang kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu ay yukhaffifa 'ankum." Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan keringanan terhadap kalian. "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra." Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini kesulitan. Dan banyak lagi yang semakna dengan ini. Ay kata Ibn Katsir, ma ja'ala 'alaikum fi din min haraj. Al-Imam Ibn Katsir mengatakan, ma kallafakum ma la tutiqun. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan beban syariat kepada kalian, ma la tutiqun, apa yang kalian tidak mampu. Wa ma alzamakum bi syai'in. Fa syaqqa 'alaikum illa jalallahu lakum farajan wa makhraja. Dan tidaklah Allah melazimkan sesuatu lalu merasa berat kalian untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian farajan wa makhraja, kemudahan dan jalan keluar. Banyak kita bisa melihat, merasakan dalam ibadah seperti sholat, banyak kemudahan disebut diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini, puasa dan yang lainnya. Akhraj Muslim an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna rajulan qala ya Rasulullah inni usbihu junuban wa ana uridu as-siyam faqtasilu wa asumu. Ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, aku di waktu subuh junub dan aku ingin berpuasa. Apa faqtasilu wa asum? Apa aku mandi dan aku berpuasa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana tudrikuni as-salatu, dan aku tudrikuni as-salah, salatullah telah mendapatiku, telah datang waktu salat. Wa ana junubun, dan aku junub. Fa asumu, dan aku pun berpuasa. Faqal, laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, innaka lasta mitlana. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tidaklah seperti kami. Qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang kemudian. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun marah. Wa qala, dan mengatakan, inni arju an akuna akhshakum lillah wa alamukum lima attaqi. Aku berharap akulah yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang paling mengetahui di antara kalian. Lima attaqi, akulah yang paling mengetahui di antara kalian lima taki, dari apa-apa yang aku menjauhi dirinya. Kemudian yang kedua, fil hadis, dalam hadis ini, al-ibtida'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iktida' itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek dalam ad-din ini, akidah, manhajnya, adab, akhlak dalam bermuamalah. Maka kita contoh, kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukhsah dan azimah, dalam perkara apa yang diberikan keringanan padanya Rasulullah, atau apa yang diwajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Wa nahyu 'anit ta'ammuq fil ibadah, dan larangan dari ta'ammuq, at-tashaddud, berlebih-lebihan, melampaui batas, memberat-beratkan diri dalam ibadah. Ya, Rasulullah melarang ta'ammuq, membawa kepada kebinasaan. Ta'ammuq fid din, ta'ammuq fil ibadah, berlebih-lebihan, gulu, melampaui batas, berdalam-dalam dalam permasalahan agama, dalam permasalahan ibadah, ini akan membawa pelakunya kepada kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud di sahih Bukhari, halakal mutanatti'un. Yang dimaksudkan mutanatti'un ayat mutamikun, mutasyadidun. Sungguh telah binasa orang-orang yang mutanatti' ayat mutamik, orang yang berdalam-dalam, orang yang memberat-beratkan diri, orang yang berlebih-lebihan dalam ad-din, baik itu dalam ibadah, dalam akhlak, dalam ucapan, melewati atau melampaui batas dari yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksa-maksa, memberat-beratkan diri, menganggap itulah yang paling afdol, itulah yang paling utama, itulah yang paling besar pahalanya. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ya ayuhan nas, khudu minal a'mal ma tutiqun. Wahai manusia, khudu, ambillah, minal a'mal, dari amalan-amalan itu, ma tutiqun, apa yang kalian itu mampu, atau sesuai dengan kemampuan kalian. Ambillah, kerjakanlah, laksanakanlah dari amal-amal yang Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya perintahkan, apa yang kalian mampu atau sesuai dengan kemampuan kalian. Fa inna Allah ta'ala la yamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah itu tidaklah jenuh, tidaklah jemu, tidaklah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memutus dari memberikan pahala kepada kalian, sekalipun kalian mengerjakannya dengan sederhana, tidak memaksa-maksa diri, melaksanakan sholat lail, mampunya 3, 5, 7 itu lebih bagus. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala dari amal-amal yang dilakukan oleh hamba sekalipun tidak banyak daripada menjalankan ibadah langsung, banyak memaksakan diri namun pada akhirnya dia meninggalkan amalan tersebut. Maka di sini dalam hadis ini ada isyarah kepada kita untuk istimrar dalam menjalankan ibadah. Tidak usah memaksa-maksa diri, memberat-beratkan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pahala selama seorang itu menjalankan ibadah. Sekalipun sedikit, sekalipun cuma dia membaca Al-Qur'an satu halaman, tapi setiap hari. Wa inna ahabbal amal ila Allah taala ma dama wa in qalla. Sungguhnya amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan secara istimrar, secara terus-menerus. Wa in qalla, sekalipun sedikit, itulah yang lebih bagus dibandingkan banyak tetapi terputus, terhenti. Ya Rasulullah SAW memberikan bimbingan dan nasihat kepada kita untuk menjalankan satu amalan sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksa-maksa diri. Dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW pernah satu ketika masuk masjid. Lalu dia melihat ada tali yang diikat di antara dua tiang. Faidara habl mamdud, al-mamdud baina sariyatain, terbentang diikat di antara dua tiang. Faqal, ma hadha? Qalu, hadha hablun li Zainab. Ini tali miliknya Zainab. Faidha qatarat ta'allaqat bihi. Kalau dia sholat, dia capek, capek berdiri, bergantung di tali itu. Tidak duduk, tapi bergantung. Maka Rasul mengatakan, hullu, lepaskan tali itu. Falyusalli ahadukum nasyaitahu. Hendaklah masing-masing kalian di sholat ketika masa-masa semangat, ketika masa-masa kuat, segar, bukan loyo, bukan ngantuk. Faidha fatara falyarkud. Apabila dia capek, mungkin sholat bersama imam, sholat tarawih atau sholat lail di bulan Ramadan kan panjang. Kalau capek, duduk. Idza fatara falyarkud. Apabila dia capek, duduk. Jangan memaksakan diri bersandar di tiang, bersandar di dinding, enggak mau duduk karena dianggap nanti sholatnya kurang afdal. Ini di antara bentuk bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Jangan memaksakan diri dalam beribadah. Kalau dia capek, maka hendaklah duduk. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ibadah salat ini, beliau mengatakan, "Nam, apabila salah seorang kalian salat dalam keadaan mengantuk, idza shalla ahadukum wa huwa na'isun falyarqud falyanam." Apabila salah seorang kalian salat dalam keadaan dia mengantuk, jangan paksakan salat. Jangan dipaksakan salat. Falyanam, hendaklah dia tidur. Hatta yazhab anhu, nam, sampai hilang ngantuknya. Karena boleh jadi seorang itu la'alla yurid yastaghfirullah fa yasubba nafsahu. Bisa jadi orang itu dalam sholatnya ingin beristighfar kepada Allah karena ngantuk, salah ucapannya, malah mencaci, malah mencela dirinya sendiri. Nah, mungkin diantara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, jangan ta'amuk, jangan memaksa-maksa diri, jangan melampaui batas dalam menjalankan ibadah, dan banyak lagi contoh-contoh yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan peringatan kepada sahabat dalam yang mereka melakukan ibadah dengan melampaui batas, seperti kisah tiga orang yang kita sebutkan kemarin. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah. Tafadhalu, hafizakumullah.